yang datang merebut seri bunga cintamu. Dia yang mana yang mampu mengalihkan rasa setiamu. Tidak ku duga semua terjadi. Kau tak